بسم الله الرحمن الرحيم. Bolehkah mandi sekalian diniatkan berwudu? Tergantung mandinya. Mandi apa? Ya, coba biasakan aja dan tidak susah. Kalau mau mandi sekalian dengan berwudu, kenapa antum tidak jadikan mandi besar aja? Ya, mandi besar itu yang diawali dengan wudu dulu. Tidak harus kemudian dalam keadaan sebelumnya berjinabah atau berhubungan seksual atau bermimpi sebelumnya, tidak, enggak ada masalah. Ya kalau Anda ingin mandi besar dalam setiap mandi enggak ada masalah. Dan itu bagus, silakan. Memberikan dampak yang lebih baik. Dimulainya apa beda mandi besar dengan mandi kecil misalnya kan? Kalau mandi biasa, kan biasa tidak diawali dengan wudu. Kalau tidak diawali dengan wudu, maka Anda mandi, selesai mandi, Anda wudu. Tapi kalau Anda gunakan mandi besar, maka diawali dengan wudu dulu. Ya, wudu dulu, setelah wudu, basuh kanan Anda, kiri Anda, dan seterusnya. Kemudian Anda mandi. Kalau sudah mandi, Anda enggak perlu wudu lagi. Ingat ya, jangan terlampau soleh. Ya, sudah, setelah Anda mandi, jangan wudu lagi, sudah selesai. Ya. Walaupun tidak dilarang, Anda sudah dalam keadaan suci. Kecuali kalau sudah handukan, sudah bersih, Anda pipis lagi misalnya. Maka kalau sudah seperti itu, Anda wudu kembali. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Saya ingin berikan statement yang kuat bahwa sekarang ini mau masuk tahun-tahun politik dan saya tidak pernah berafiliasi pada hal-hal politik. Tugas saya hanya mengajar saja. Jadi saya ingin mengajar, tampilkan nilai-nilai kebaikan. Kalau itu ada tuntunan dalam Islam, saya sampaikan. Dan saya tidak tertarik untuk mengikuti hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kami sebagai seorang pengajar. Jadi Anda jangan tanyakan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang tidak penting. Yang penting saja kita bisa bahas dalam kehidupan ini. Paham ya? Dan cita-cita saya insya Allah, mudah-mudahan nilai-nilai Islam bisa terbangun dalam diri kita. Dan insya Allah bangsa kita pun akan terbantu maju jika Muslim di sini menjadi lebih baik dalam kehidupan kita insya Allah. Tapi kalau ada yang seperti tadi, tinggalkan. Ya, jadi mencela agama kita, mencela macam-macam, seperti itu tinggalkan, enggak ada faedahnya. Karena antum akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.